Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, petunjuk, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi sebagai larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tampil lagi kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan dalam rangka untuk menyejukkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman minillata Ibrahima hanifa wama kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui bahwasanya Allah lah sebenarnya yang benar-benar yang memberikan petunjuk, yaitu kata Allah ila siratim mustaqim, yaitu yang petunjuk yang dikatakan di sini adalah yaitu jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Itulah dinan qiyama. Apa itu dinan qiyama? Yaitu agama yang benar. Agama yang benar inilah merupakan pijakan dasar bagi problematika kehidupan untuk memperbaiki dinamika kehidupan dengan memberikan nilai yang sangat kokoh. Maka dikaitkan dinan qiyaman di sini, agama yang benar di sini adalah millata Ibrahim hanifa. Dan dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang adalah tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi agama Ibrahim adalah agama yang lurus sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Safiar. Ya, Ustaz. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya petunjuk itu memang datangnya dari Allah. Kalau sudah petunjuk itu datangnya dari Allah, maka tidak ada yang perlu diragukan lagi. Yeah. Tapi yang di sini dimaksud siratam mustaqim, siratim mustaqimin di sini adalah kidinan qiyama, agama yang lurus. Jadi kira-kira apa kaitannya kepada millata Ibrahim hanifa di sini? Kalau kita lihat di sini, Ustaz, bahwasannya agama yang benar adalah agama yang merupakan pijakan dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah kita lihat adalah nabi yang mengemban amanat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana syariatnya banyak yang diaplikasikan di dalam agama Islam ini. Sehingga di sini kita menjumpai dinan qiyaman millata Ibrahim adalah agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Hanifa kan begitu. Hanif di sini diartikan sebenarnya Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah agama yang benar-benar bisa memacu seseorang untuk berpijakan kepada hal-hal yang baik. Sebagaimana yang kita kaji sebelumnya nih, Ustaz. kan begitu. Mungkin dalam satu sisi bahwasannya sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan suri tauladan bagi kita semua yang mempunyai visi dan misi yang sama. Iya, terus gini Ustaz. Di sini ada disebutkan di sini dinan qiyamah, agama yang benar. Agama yang benar ini adalah merupakan pilar utama sebagai pijakan dasar untuk menghadapi problematika kehidupan. Betul, betul. Kira-kira Ustaz, bagaimana yang Ustaz rasakan dengan dinan qiyamah ini terhadap kehidupan sehari-hari? Okay. Apakah memang ada pengaruhnya atau sangat besar atau memang sangat tipis atau tak ada sama sekali, Ustaz? Luar biasa sekali kalau kita memang betul berpijakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul agama itu kita resapi dan kita renungin dalam kehidupan kita, apapun ceritanya, agama adalah merupakan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari, kan begitu? Tapi kalau orang tidak mau mengamalkan agama dan ajaran yang dilakukan di dalam agama ini, otomatis pasti akan jauh dalam kehidupan kita nih, Ustaz. Nah, kan begitu. Ini Ustaz, dalam satu sisi kan begitu, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini yang kita cintai nih, Ustaz, ya. Besok akan kita hadapi ini. Iya, kan begitu. Ini merupakan satu apa pijakan sebetulnya, di mana orang yang menjajah Indonesia, kemudian para pejuang-pejuang Indonesia khususnya yang mereka itu betul-betul berpijak kepada agama Allah, mereka melakukan perjuangan demi apa? Kalimatillah, kan gitu. Demi kalimat Allah untuk bangsa dan negara, kan begitu. Jadi apa sebenarnya kaitan, Ustaz? Orang yang sudah berpijak kepada agama Islam, berpegangan teguh kepada agama untuk mengisi kemerdekaan ini. Mungkin ada solusi dari Ustaz sendiri. Kalau kita melihat dari ayat ini bahwasanya agama Islam harus dijadikan modal utama untuk menghadapi problematika hidup ini. Kenapa dikatakan agama Islam? Karena Allah sudah banyak kali mengingatkan kita dari 14 abad yang silam turun ayat ini, yaitu salah satunya faida tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kamu bertikai atau menghadapi sesuatu permasalahan, maka kembalikanlah sesuatu yang kecil itu kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Artinya kita kaji kembalilah Al-Quran itu. Kita kaji kembalilah hadis Rasulullah itu. Untuk apa? Untuk supaya lebih menguatkan kita untuk dalam dapat menjalani hidup ini, supaya kita kelak akan mendapatkan hidup yang abadi. Abadi itu tidak di dunia yang saja kita berhasil, tapi di akhirat juga berhasil. Apalagi kita untuk mengisi kehidupan kita dalam kesehari-harian ini, khususnya kemerdekaan. Kemerdekaan ini. Berarti kemerdekaan itu tidak harus berpoya-poya kita isihkan sesuai dengan tuntunan agama. Kalau kita berpegang teguh kepada agama yang hanif, kan begitu, agama menjadikan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita harus apa? Melakukan dan mengisi kemerdekaan ini dengan bentuk hal-hal yang positif, kan begitu. Na'udzubillah kalau kita itu seorang mukmin dan muslim mengisi kemerdekaan dengan penuh perjuangan pahlawan yang dahulu itu dengan apa? Keringat, dengan doa, tetes jeritan air apa yang begitu luar biasa. Ibarat orang, saya rasa ini kalau bisa ibarat perjuangan Indonesia dengan perang Uhud Nabi Muhammad, tapi memang jauh nih, Ustaz, ya. Di mana umat Islam ketika peperangan Uhud, berapa golongan yang sedikit, kan begitu. Kemudian karena mereka berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biznillah, kan begitu ya. Begitu juga Indonesia yang pakai bambu runcing bisa mengapakan perjuangan ini. Ya, berarti kalau kita mengenang hal yang demikian, marilah kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan penuh apa? Pengamalan agama. Sangat betul sekali apa yang dibilang Ustaz Safiar itu. Sekarang begini, Ustaz, saya tanya. Kira-kira perjuangan yang dicap kemenangan yang perjuangan yaitu dalam kemenangan yang sudah dicapai oleh umat Islam terdahulu, para sahabat, Itu disebabkan karena apa itu, Ustaz? Berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tali Allah kira-kira? Iman kan? Iman, betul. Kan? Begitu juga dalam perjuangan kemerdekaan para pejuang-pejuang dahulu itu, apakah cukup modalnya dengan bambu runcing saja? Gak mungkin kan begitu. Mesti ada keyakinan. Keyakinan, betul. Keyakinan itu diambil dari mana? Dari agama, ajaran. Betul. Kan ajaran Islam. Betul. Karena apa? Tidak mungkin hanya cukup orang memberikan sugesti kepada kepada siapa saja tanpa harus didasari oleh agama. Betul. Begitu juga perjuangan Rasulullah terdahulu. Ya. Karena keimanan itu sudah tertancap di dalam hatinya, maka menghadapi problematika kehidupan itu pun macam mana jadinya, Allah sudah merasa yakin mereka itu Allah sudah berada di sisinya, insya Allah semua perjuangan itu akan dapat berhasil, walaupun banyak terjadi kendala di sana sini. Karena apa? Karena sebetulnya terjadi kendala di sana sini, Ustaz, sebetulnya untuk memperkuat lagi, bukan untuk memperlemah semuanya. Betul, betul. Karena dengan terjadi kendala sana kemari, kita akan berintrospeksi di mana letak kesalahan kira-kira ini. Kalau kita melihat dari konteks ayat ini kan begitu, Ustaz. Iya. Pupusnya keimanan yang bisa sirna diakibatkan apa? Persyirikatan kita, kan gitu ya. Jadi kalau orang sudah yakin, benar-benar yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhkan hal-hal yang syirik, kan begitu ya. Makanya dalam ayat ini kalau kita kaji, wa ma kana minal musyrikin, bahwasannya agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif itu, kan begitu, berpijak kepada segala problematika dalam kehidupan ini, bisa ada problem solving yang melalui agama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, agamanya adalah agama yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini, kita hindari hal-hal yang bersifat apa? Khususnya kita, ya, menjauhi daripada hal-hal yang dilarang di dalam agama, kan begitu. Yeah. Kalau kita lakukan dalam pengisian kemerdekaan ini dengan bentuk-bentuk hal-hal yang tidak baik, otomatis generasi kita dan perbuatan kita itu bukan mendatangkan kebaikan, malah akan mendatangkan apa? Bencana dalam kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Khususnya saat-saat sekarang ini yang lagi semaraknya, Ustaz, yaitu KPK. Iya. Kumpulan perkara korupsi. Iya. Nah, begitu kan? Ya, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tekad mereka itu dapat menuju sasaran yang tepat. Betul. Tidak mendolimi satu dengan yang lainnya. Itulah harapan kita, kan gitu. Karena ini adalah salah satu untuk membangun bangsa Indonesia ke depan yang lebih kuat lagi, maka harus diberantas dari hal-hal yang dapat menghancurkan umat ataupun bangsa. Kan gitu. Karena apa? Karena kalau inilah tetap semena-mena orang melaksanakannya, terus melaksanakannya, maka ini akan dapat menjadikan hancur bangsa tersebut. Betul. Karena apa? Karena yang diambilnya bukan uang mereka, tapi uang rakyat. Iya. Yeah. Karena yang diambilnya adalah uang hasil dijualnya tanah ataupun hutan lindung ataupun yang sebagainya. Begitulah dengan memberikan warna-warni yang sangat cerah, dalam arti kata apa yang mereka jelaskan itu sebetulnya adalah suatu pembohongan publik. Maka pembohongan publik ini juga perlu dihamusnahkan, karena dari situlah sebetulnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ada bangsa kita yang ingin meluruskan kembali. Mudah-mudahan di situ, Ustaz. Benar sekali. Kalau dari sisi yang kita apakan, jadi kalau orang yang berpijak kepada agama yang hanif, itu berarti harus terlepas hal-hal yang musyrik. Tidak hanya sekedar i'tiqadi saja, keyakinan kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Ustaz Fajrul katakan tadi, cerminan seorang mukmin itu apa? Kalau yang halal, ya katakan yang halal, kan begitu. Yang haram, tetap yang haram. Jadi kalau kita berpegang agama itu dijadikan satu landasan, mudah-mudahan kita terhindar daripada secara i'tiqadiyah dan secara sulukiyah kita benar-benar kita seorang mukmin, insanun kamil. Mungkin harapan ini saja tambahannya, Ustaz. Memang di maksudkan dalam firman Allah millata Ibrahim hanifa, ajaran ataupun ajaran syariat Ibrahim itu yang lurus, itu mengindikasikan bahwasanya agama yang kita jalani ini adalah mengandung nikmat yang sangat besar, Ustaz. Iya, benar sekali, Ustaz. Karena apa? Kalau terhindar dari semua apa yang tidak diridhoi agama, seperti koruptor, seperti maksiat dan yang lainnya, ini terhindar semuanya, kita akan merasakan lebih nikmat agama ini. Ya. Itulah yang maksud millata Ibrahim hanifa, ya, yang menjadi syariat Islam pada saat diturunkannya wahyu itu menjadi dasar pijakan untuk agama Islam. Inilah dia yang mesti kita nikmati. Karena orang banyak bermuat maksiat karena orang sudah tidak merasakan nikmat yang besar dari agama yang sangat lurus itu. Karena agama yang sangat lurus itu adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ambil setiap harinya. Betul. Salah satu dari bentuk perjuangan, dari perjuangan 17 Agustus itu, karena hati nurani mereka terpanggil karena keimanan mereka, sehingga kita dapat merasakan nikmat yang begitu agung sampai saat ini. Yeah. Karena kita sudah terlepas dari jajahan-jajahan yang dihadapi orang-orang yang terdahulu. Betul. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat membangkitkan semangat kita dalam memotivasi kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi problematika kehidupan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Safiar. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.